Super. Selamat malam sahabat Indonesia yang super, dan ini sangat membahagiakan kita bisa bertemu lagi dalam program Golden Ways. Malam ini kita bicara mengenai the power of imaginary regret. Kita lebih banyak belajar dari kesalahan yang kita sesali daripada dari keberhasilan. Karena banyak orang justru menjadi pribadi yang lemah setelah berhasil. Nah, kalau kita menjadi kuat karena penyesalan, mengapa kita tidak membangun kekuatan yang sama dengan membayangkan penyesalan sebelum penyesalan itu terjadi? Dengannya kita memiliki kekuatan sama seperti orang yang telah membuat kesalahan dan menyesal tanpa membuat kesalahan yang sama. Sehingga kita bisa menghemat tenaga untuk kesalahan yang betul-betul perlu. Seorang guru tujuannya menyampaikan anjuran kepada murid-muridnya yang SD, SMP, SMA, yang mahasiswa agar tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu. Ada kesalahan yang memang perlu bagi pertumbuhan kita, tetapi sebagian kesalahan jangan diulangi hanya karena Anda belum mengalaminya. Mulai dari sekarang, bayangkan hal-hal yang bisa membuat Anda menyesal. Masuklah dalam perasaan menyesal yang sama, lalu dapatkan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik karenanya. Itu. Jadi maksud Bapak, kita bukan hanya duduk-duduk dan membayangkan satu keadaan di mana nanti kita bisa jadi buruk gitu. Bukan hanya seperti itu ya Pak ya? Bukan. Bayangkan kita menyesal. Nih, adik-adik kita yang di SMA. Bayangkan hidup Anda 10 tahun dari sekarang lemah. Melamar bekerja di mana-mana tidak diterima. Ini tidak mengerti, itu tidak mengerti. Sehingga Anda terpaksa cari uang dari otot Anda saja. Menyesallah karena dulu sekolah tidak baik. Begitu Anda menyesal, membayangkan kehidupan yang tidak menghormati sekolah, Anda akan sekolah lebih baik. Belajar itu tidak harus pandai. Belajar saja. Banyak siswa menghindari belajar. Padahal belajar saja. Gak ngerti, gak apa-apa, belajar kok. Iya. Gitu? Daripada Anda tidak belajar sama sekali. Nah, di dalam proses belajar itulah, lama-lama kita merasa kok sia-sia ya, tidak ada yang dimengerti. Mulai dia menanamkan sesuatu yang penting dalam pelajarannya. Gitu, Mas. Jangan jadi beban berarti ya. Iya. Kita akan mulai langsung dengan penanya. Silakan, sahabat Indonesia yang super. Salam super, Pak Mario. Salam super, Ibu. Saya Rosyati dari Bandung, Pak. Yes, Ibu Rosyati. Pak Mario, kita dihadapkan pada dua pilihan, bertindak dan tidak bertindak. Kedua-duanya melahirkan penyesalan. Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan dan apa tip menghentikan penyesalan yang traumatis? Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Semua hal dalam hidup ini ada pegangannya. Perhatikan itu. Apakah setrika ada pegangannya? Yes. Handle. Segala sesuatu, terutama yang berbahaya, dan berbahaya karena berguna. Perhatikan pisau. Berguna. Dinamit. Berguna. Karena berbahaya, segala sesuatu membutuhkan handle. Nah, penyesalan itu seperti pisau tajam yang mengharuskan kita memegangnya by the handle. Hidup itu sering lebih salah dalam arah dan cara. Kalau ada orang menyesal dan menjadi hebat, mengapa kita menyesal dan menjadi lemah? Kalau kita melihat orang menggunakan hal-hal kecil dengan cara yang mengagumkan menjadi orang yang hebat, mengapa kita tidak belajar cara yang sama? Jadi mungkin bukan melihat penderitaan yang disebabkan oleh masalah kepada kita, tetapi melihat apa yang bisa kita lakukan karena kita menderita. Itu jawaban spesial untuk Ibu Rosyati. Penanya berikutnya. Salam super Pak Mario. Salam super. Nama saya Muhammad Dadang Subari dari Bandung. Yes, Pak Dadang. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, bagaimana caranya mengatasi rasa malas yang timbul tiba-tiba dan rasa malas yang timbul akibat tekanan yang berulang-ulang. Terima kasih. Salam super. Sahabat Indonesia yang super, jangan menganalisa mengapa Anda malas. Malas itu Anda beli tunai atau down payment, dampaknya sama. Menghalangi keberhasilan kita. Dan heran ya kalau ada orang malasnya mendadak itu. Rajin tahu-tahu malas, begitu? Lihat ya. Orang itu harus belajar, karena kita semua bisa malas. Oke? Okay? Malaslah tentang ini, tentang ini, itu malas, malas, malas, malas, malas, malas. Rajinlah tentang satu hal saja. Anda itu disebut rajin bukan karena rajin di semua bidang loh. Anda itu disebut rajin apabila Anda rajin di bidang yang menghebatkan Anda. Malas untuk memboroskan waktu itu kemalasan yang baik loh. Ayo kongko-kongko ngapain? Let's kill time. Bunuh waktu. Kan ada orang bilang gitu, let's kill time. Hey, itu malas. Enggak, saya malas. Yuk kita bicara-bicara soal jeleknya orang. Malas. Jadi kalau gitu rajinlah tentang sesuatu yang menghebatkan kita. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh tentang malas. Karena malas itu kalau arahnya tepat menghebatkan. Yang tadi Pak Mario bilang adalah hebat di satu bidang saja. Artinya ya, kita harus menyadari disitulah potensi maksimum kita, Pak. Bisa dimulai dari mana kira-kira gamblangnya, Pak? Caranya mengenali di mana kita punya potensi. Perhatikan apa yang buat orang sering mengatakan terima kasih kepada Anda. Perhatikan. Terima kasih ya, terima kasih. Perhatikan, itu ada kualitas di sana. Juga orang yang bilang, wow, karena Anda. Hebat ya, orang lain lama loh di dalam air itu. 4 menit, Anda bisa 4 jam di dalam air. Wow. Oke, okay? Satu lagi apa? Yang orang bersedia bayar. Atau orang mengatakan, hanya Anda yang bisa. Atau satu kata yang penting sekali adalah waktu orang mengatakan, untung ada Anda. Jangan sepelekan semua kata itu, karena itu tanda potensi kita. Baik sahabat Indonesia yang super, kami harus break sejenak dan kami akan segera kembali dengan penanya lain. Dan